besar, berita yang sangat agung. Ini tentu informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang berita yang sangat agung ini, yang sangat besar. Jadi bukanlah informasi yang kecil. Karena memang semua informasi yang dibawa oleh Al-Quran muatannya adalah muatan informasi yang besar-besar. Tidak ada informasi yang tidak penting di dalamnya. Namun yang bisa merasakan keagungan dan kebesaran informasi ini adalah tentu orang-orang beriman yang sudah mendapatkan hidayahnya. Bagaimana dengan mereka yang tidak mendapatkan hidayah dan masih ada keraguan terhadap hidayah yang datang kepadanya? Alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Mereka berselisih baik dari sisi akal maupun dari sisi naql. Dari sisi akal, aklun, akal mereka tidak pernah bisa menjangkau ini, dan akal mereka tidak akan pernah bisa meyakini informasi ini kecuali dia sudah mempercayai an-naql atau dalil naqli, dalil yang mereka imani dari Al-Quran. Dari situlah kemudian jembatan rasionya bisa menerima. Kalau mereka sudah mempercayai Al-Quran dan mau tunduk di hadapan keagungan ayat-ayat dan informasinya, niscaya mereka akan menemukan jalan logisnya tentang hakikat akan adanya hari berbangkit atau hari kiamat itu. Dan Al-Quran menjamin ini. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Sesungguhnya apa yang mereka perselisihkan itu tidaklah benar. Kalla, keraguan mereka sama sekali tidak berdasar. Kalla saya'lamun, mereka satu saat nanti ketika mati mereka akan tahu. Tapi jika tahu setelah mati, tentu ini adalah sebuah keterlambatan yang sia-sia. Thumma kalla saya'lamun, sekali lagi Al-Quran meyakinkan orang-orang yang ingin menerima informasi dengan benar dan sekaligus meyakinkan orang-orang yang meragukan tentang ini bahwa keraguan mereka sama sekali tidak mendasar. Saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, kemudian mereka pasti satu saat akan mengetahuinya setelah hari berbangkit betul-betul nyata di depan mata mereka. Alam naj'alil ardha mihadan, sekarang Al-Quran menjelaskan landasan-landasan logis rasionalisasinya. Kenapa hari berbangkit itu pasti ada dan Allah pasti akan memperlihatkan semuanya kepada semua manusia? Bukankah alam naj'alil ardha, kami telah menjadikan bumi itu mihadan, sebagai hamparan sehingga mudah bagi manusia untuk hidup di atasnya, sehingga mudah bagi manusia untuk berjalan di atasnya. Di Mekah nggak ada tukang becak karena jalannya berbukit-bukit gitu, kasihan nih kalau ada tukang becak di sana. Madinah kawasan agraria memang, jadi sekali hujan di Madinah itu subur, artinya rerumputan karena tanahnya yang subur dan banyak kebun-kebun kurma di sana, berbeda dengan Mekah. Tapi anehnya di Mekah memang jengkol pun ada, pete pun sampai sana gitu. Karena doanya Nabi Ibrahim yang diberkahi, sementara Madinah adalah doanya Nabi Muhammad SAW yang diberkahi. Madinatul Rasul, Thayyibah, Thayyibah. Indonesia juga dengan semua hamparan buminya yang hijau. Petak-petak sawahnya membuat mata orang-orang Jakarta menjadi tentram karenanya, karena setiap hari melihat duit terus, jadi matanya hijau kalau ngelihat duit. Makanya kalau ngelihat yang hijau bener, seger matanya. Mihada di sini menggambarkan bahwa bumi sebagai hamparan dengan datarannya semua ini, berikut semua yang ada di atasnya adalah tempat yang cocok buat manusia. Berbeda halnya dengan Mars. Memang Mars ada sedikit tanda-tanda manusia bisa hidup, tapi gak boleh semuanya kesana, susah ya. Jangan coba-coba bermimpi untuk tinggal di mana? Saturnus ya. Karena yang ada cincinnya planet apa itu? Hah? Planet Sagittarius. Ya, karena mengandung asam yang sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan bagi manusia untuk hidup. Jadi oksigen yang ada di sekeliling bumi, tekanan udaranya, tumbuh-tumbuhannya, pH airnya, itu semua memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala cocok sebagai hamparan bagi manusia. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Kalau kita lihat gambar, kalau tidak salah saya pernah coba-coba memperhatikan, kenapa sih kok gunung difungsikan sebagai pasak di sini? Apa maksudnya gitu? Gunung sebagai paku gitu kira-kira. Isyarat-isyarat kata benda di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang ilmu bumi secara makro ini sebetulnya juga menyeratkan mukjizat Al-Quran yang mudah difahami oleh siapa saja. Mulai dari orang yang paling bodoh, ya sudah gambarkan aja gunung itu sebagai paku. Jadi kalau ditanya sama anak-anak TK ketika lagi jalan-jalan dengan anak atau cucu, nek atau mah, itu gunung itu apa sih fungsinya gitu, jawab aja sebagai paku. Memang ternyata memang demikian. Tentu kalau ilmuwan, para ahli geologi, tentu dia punya definisinya sendiri. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan di sini bisa lelaki dengan perempuan, bisa pula sesuatu dengan lawannya. Ada siang, ada malam. Ada sakit, ada sehat. Ada punya duit, ada ya. Sesuatu dan lawannya. Biasanya punya duit senang, enggak punya duit susah. Sekarang bisa saja terjadi punya duit susah, enggak punya duit senang. Kecuali orang beriman. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu orang beriman. Wa ja'alna, memang kenapa orang mukmin itu senang terus? Ya senang, dia gak akan tersesat karena jalan itu cuma dua, belok kanan dan belok kiri. Jadi gak akan tersesat orang beriman. Belok kanan dapat nikmat, bersyukur. Belok kiri dapat musibah, sabar. Syukur tambah nikmat, sabar naik pangkat. Di sini senang, di sana senang. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu itu subatan, untuk istirahat. Nah, sekarang kita coba buka tafsir jalan lainnya. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Istirahat bagi tubuh kalian. Istirahatnya di sini enggak mesti sepanjang malam tidur terus. apalagi buat orang tua bahaya tidur kelamaan, jantungnya enggak banyak bekerja dalam waktu panjang, itu berbahaya. Jadi kalau ada orang tua tidurnya sedikit, bersyukurlah. Ya, jangan merasa ada kelainan pada dirinya. Ustaz, saya tuh kalau udah malam susah sekali tidur. Memang begitu orang tua. Nah, saya bicara di sini karena banyak orang tua. Ya, namanya juga sudah tua, harus sadar diri gitu. Artinya sedang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah di malam hari. Sekaligus juga mengingatkan bahwa janganlah malam-malam itu dihabiskan dengan syahwat. Apakah syahwat karena tidur atau syahwat untuk hawa nafsu. Kalau Nabi Daud malamnya itu dibagi dua, setengah buat tidur, seperenam buat tidur lagi, nah sepertiganya buat baca Quran dan apa, buat bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surah Al-Muzammil, kumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila. Coba lihat kalau melihat surat Al-Muzammil di sini, kita harusnya tidur itu sepanjang malam atau separuh malam? Separuh malam saja. Kumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari sedikit saja, gitu kan? Sedikitnya mulai dari mana? Nisfahu, separuhnya. Tuh, sedikitnya aja mulai dari separuh. Auzid alaihi, atau ditambahlah sedikit. Jadi kalaupun enggak sanggup setengah, jadi sepertiga. Jangan langsung seperempat. Itu bahasanya tuh nih, terutama buat orang tua. Orang tuanya umur 40 ke atas. Ini mekanisme tubuh yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Kalau itu sudah dari Al-Qur'an, biasanya sehat tubuhnya itu. Ya, saya juga sedang nasihati diri saya sendiri nih, kadang-kadang cuma seperempatnya. Padahal paling dikit disebutkan nisfahu awingkus minhu qalila, gitu ya, atau kurangi sedikit ya, paling enggak sepertiga lah. Kalau enggak sanggup setengah. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan setelah itu bacalah Al-Qur'an. Jadi malam sebagai tempat istirahat di sini, jadi istirahat jasad dan sebetulnya juga empowering ruh. Jadi menambah kekuatan jiwa bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya, orang yang hanya tidur sepanjang malam biasanya bisa saja tidurnya membawa tidur. Subuhnya susah biasanya. Jadi ada tidur yang membawa bangun, ada tidur yang membawa tidur lagi. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Kita lihat hadis yang terkait dengan ini. Kata ada berkata tentang ayat dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya tempat tinggal di situ. Wa ja'alna al-laila libasa. Libas, arti kata libas itu sebetulnya pakaian. Baju ini, celana ini bisa disebut libas. Libasun. Wa libasut taqwa. Nah, pada malam hari kita seperti diselimuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa. Karenanya untung matahari dimatikan malam harinya, kayak pencet saklar gitu. Sebab kalau nyala terus ini tidak sehat bagi manusia. Kita lanjut saja dulu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang untuk mencari ma'asya, penghidupan, yaitu waktu untuk mencari penghidupan. Dalam as-sunnah dijelaskan, maksud saya dalam ayat lain dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari. Oh, jadi tidur bukan cuma waktu malam di sini. Juga perlu yang namanya al-qailulah, tidur siang. Tidur siang ini bagus. Waktunya antara zuhur dan asar. Ya. Tapi lebih dekat ke setelah zuhur. Ini sehat, jadi saya anjurkan pulang dari sini gak usah kemana-mana dulu, langsung tidur. Kan usai sholat zuhur tuh, ya makan istirahat, ya 10 menit 15 menit cukup itu, ya maksimal 20 menit. Maka udah 1 jam tambah tidur lagi itu. Di ayat ini digambarkan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari. Kenapa kok tidur itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ngantuk saja ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Bisa ngantuk itu nikmat. Dan bisa tidur itu juga nikmat. Bisa lupa itu nikmat. Bayangkan kalau gak bisa lupa, ingat terus orang yang menyakiti kita, kesel terus. Jadi ini bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang setidaknya bukan hanya secara psikis, secara fisik, orang yang dimampukan tidur, ini bagian daripada kuasanya Allah Azza wa Jal. Ada banyak manfaat tidur siang. Tapi gak boleh lebih lah dari 30 menit itu udah maksimal. Yang bagus 20 menit. Juga gak bagus kalau malam tidurnya kebanyakan. Yang normal itu setengah malam saja. Hari-hari gak ngaji, nonton, tidur, makan. Nonton, tidur, makan. Nanti ketika dibangkitkan, kok jam hidupnya ini banyakan tidurnya gitu. Kita bersyukur sebagai seorang mukmin diberikan aturan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibocorkan rahasia-rahasia alam di balik waktu-waktu ini semua. Dan yang paling penting, kita juga diberikan waktu dan diajarkan di sini bagaimana cara tidur yang benar. Wabtigha'ukum min fadlihi, dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Ustaz, bagaimana tuh yang tugasnya shift malam? Ya, itu juga bagian daripada rezeki yang Allah sediakan buat dia. Dan itulah takdirnya. Kita bicara yang normal, kalaupun ada yang sedikit agak berbeda dari yang tidak, dari yang normal, mekanisme tubuh juga ajaib. Bagaimana orang-orang yang hidup di sebuah kawasan yang musim gelapnya bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Bagaimana dengan orang yang hidup di kawasan yang dingin terus, susah cari panas? Ini bagian daripada keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi-kondisi pengecualian, mekanisme tubuh juga sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya orang yang berjihad jangan banyak tidur dan harus ada yang jaga malam. Bahkan yang jaga malam itu dijamin matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang terjaga di malam hari. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kalian 7 lapis. Wa banaina, dan kami bina, kami bangun di atas kalian. Fauqakum, fauq, kalau dalam bahasa Arab, ala ini di atas persis. Kalau fauq ini above, gitu ya, above dia. dia berada di atas tapi tidak menyentuh. Fauqa. Karenanya disebutkan di sini langit itu wa banaina fauqakum, dan kami bina di atas kalian sab'an, 7 lapis. Maksudnya langit yang berlapis 7. Was-sama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Memang berpikir tentang cakrawala, mendalami tentang seluk-beluk langit, ini selalu indah dan selalu menemukan hal-hal baru bagi yang mau memikirkannya. Langit. Orang-orang sekarang baru tahu kalau ada 7 lapisan atmosfer dan teman-temannya itu. Mungkin yang paling luar apa namanya? Ionosfer atau apa namanya? Tapi masing-masing lapisan-lapisan langit itu memang punya fungsinya sendiri. Sampai bagaimana frekuensi gelombang suara ya dipantulkan dari satelit dari langit ya sampai lapisan ionosfer untuk kemudian dikembalikan lagi ke bumi sehingga tercoverlah seluruh permukaan bumi untuk mendapatkan informasi. Langit ini dibikin 7 lapis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fungsinya masing-masing. Tapi di ayat ini ada yang menarik. Wa inna lamusyaun, dan kami benar-benar akan meluaskannya. Jadi lama-lama lapisan langit ini seperti balon. Luas, meluas, luas, meluas, lama-lama meledak. Kiamatlah. Jadi ilmuwan sekarang yang mau berpikir tentang langit dan lapisan langit dengan mudah bisa mengimani akan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Memahami langit dalam bentuk, memahami kiamat dalam bentuk langit yang terus meluas seperti balon akan meledak, menjadi mudah bagi para ilmuwan mengatakan bahwa akan ada yang namanya kiamat itu. Memahami bahwa adanya tidur dan adanya bangun menjadi yakin bagi mukmin bahwa akan ada hari kebangkitan. Meyakini bahwa bumi dijadikan sebagai hamparan dan langit sebagai naungannya, sebagai atapnya, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua pasti akan dimintakan pertanggungan jawabannya pada hari kebangkitan nanti. Jadi ya sampai di sini kita harus berpikir betul bahwa segala sesuatu pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya sampai di akhirat kelak. Kalau bercerita tentang ini, saya ingin ingatkan. Ini soal, saya ngobrol dikit soal poligami, biar pada bangun. Bagi laki-laki, anggap aja gak ada perempuan dulu sebentar. Poligami seringkali disalah persepsikan oleh laki-laki. Dia membayangkan tidur di atas kasur yang empuk bersama istri barunya yang halal. Terbayanglah oleh dia, lalu dicarilah pembenaran-pembenaran dalilnya. Dia lupa bahwa tidak seperti itu memandang poligami. Ada efek keakhiratannya. Jangan cuma sampai di lapisan selimut itu. Yang kedua, perempuan juga sering salah memahami. Seakan-akan poligami itu berasal dari Islam. Bukan. Poligami itu bukan dari Islam. Islam hanya membatasi dari budaya yang sudah berjalan di muka bumi sebelum Islam datang. Sebelum agama yang dibawa oleh Muhammad SAW datang. Nabi Sulaiman konon istrinya cuma 700. menjadi budaya bagi para raja dan orang-orang kuat, para kesatria dan orang-orang kaya masa lalu, punya istri 10, 20, 30 itu biasa. Jadi poligami bukan dari Islam. Islam datang dengan konsep baru, dengan membatasi poligami menjadi maksimal hanya 4. Jadi sekarang saya mau tanya ibu-ibu, poligami dari mana asalnya? Jadi kalau ada orang Nasrani misalnya menganjurkan jangan kawin sama ustadz, nanti dipoligami karena ustadz itu tukang poligami misalnya. Padahal sedikit ustadz yang poligami, banyak kan pengusaha sebetulnya. Tapi katakanlah diidentikan seperti itu. Sebetulnya Anda bisa menjawab ini bukan dari Islam. Islam cuma membatasinya. Nah, ini saya perlu jelaskan sama ibu-ibu supaya tidak salah saham. Salah faham, maaf salah ngomong. Nah, kepada yang laki-laki, ini persoalannya tanggung jawab di akhirat. Maukah kamu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpoligami datang dengan bahu yang miring di akhirat kelak? Karena ketidakadilanmu. Jadi berbicara poligami itu berbicara tambah nafkah, berbicara tambah kasih sayang, berbicara tambah waktu, berbicara tambah kerja keras, berbicara tambah mendidik lebih kuat lagi, dan panjang urusannya. Jika itu ditujukan sampai pada fase mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, mudah-mudahan persepsi kita tentang poligami tidak lagi keliru. Kesimpulannya, poligami dipelintir laki-laki dengan syahwatnya. Ayat poligami juga dimusuhi perempuan dengan emosinya. Dua-duanya kufur kepada ayat Al-Quran. Jadi ibu-ibu setuju pada poligami? Berarti kufur kepada ayat Quran karena dia emosi. Ibu-ibu mau bilang enggak, walaupun enggaknya itu kayak orang India, begini-begini. Harusnya kan begini-begini. Walaupun bilang enggak, ya ayatnya sudah bilang begitu. Dan ini untuk membatasi. Nah, ini menunjukkan bahwa bapak-bapak ngerti kalau bilang enggak gitu. Itu artinya memang poligami tidak berlaku bagi semua orang. Hanya pada orang-orang tertentu. Nah, ini saya ingin ingatkan lagi, terutama ini nih yang masih ada suaminya sih masih tegas. Enggaknya itu tegas. Nanti kalau udah enggak ada suaminya baru agak mulai begini. Khusus buat ibu-ibu dan bapak-bapak dan jamaah. Ini boleh di broadcast. Ya, tentang poligami, statement-statement saya pada hari ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Jadi kepada yang perempuan, janganlah rela dinikah sirikan. Ya, jangan rela dinikah sirikan, jangan. Salah satu fungsi walimah, walimatul urs, ini sedang bimbingan pranikah. Bimbingan apa bu? Pranikah. Karena mungkin bermanfaat buat anaknya, buat saudaranya, ini mungkin bermanfaat. Kadang-kadang atas nama agama, saya mendapati bahkan teman saya sendiri, atas nama agama udahlah daripada berzina gitu kan, lalu kemudian menikah apa adanya, tidak walimah. Kalaupun walimah, walimahnya sembunyi-sembunyi. Tidak berani terang-terangan. Apalagi laki-lakinya bilang, enggak wajib kok diketahui istri pertama gitu. Wah, tambah semakin kuat mendekati mut'ah. Jadi ini bisa jadi nanti semi kawin kontrak ini kalau kayak begini. Jadi kayak orang Syiah nanti. Ini bukan poligami, jadi semi kawin kontrak. Jadi ini kalau ada bapak-bapak yang berencana nih, ada yang berencana? Enggak boleh menistakan perempuan seperti itu. Gentleman gitu. Karena fungsi walimah kata Rasulullah SAW, awlimu walau bisyatin, walimahlah walau hanya dengan seekor kambing. Seekor kambing ini maksudnya bukan ngumpet-ngumpet. Dia ini enggak mampu, mampunya cuma seekor kambing. Ini orang kaya nikahnya sembunyi-sembunyi di hotel, transaksi gitu kan. Kata Rasulullah enggak apa-apalah walaupun satu ekor kambing berapa sih? Udah satu ekor enggak makan sendiri lagi, bagi-bagi sama anak yatim gitu. Nah, ini nanti jatuhnya mempermainkan agama. Nah, wabil khusus saya anjurkan kepada jamaah-jamaah nih, jamaah-jamaah saya yang ada di sini nih. Baik yang gadis maupun yang sudah gadis lagi. Janganlah lakukan nikah siri. Kemarin dengan bangga saya nikahkan jamaah saya di Hotel Sahid. Ya, yang satu profesor, yang satu doktor. Umurnya semua di atas 60 tahun. Ya, ini talking about first love. Jadi kalau ada yang mau di sini jangan malu-malu. Terang-terangan dan keren banget pernikahannya, terang-terangan. Prof ini undang semua koleganya, keren gak? Berani gak sembunyi-sembunyi. Dan saya juga sebagai saksi, sebagai penasihat nikah juga semangat. Ini terang-terangan namanya. Masa yang gadis malah sembunyi-sembunyi? Yang sudah gak gadis lagi aja berani terang-terangan. Ya, apalagi yang janda masih muda, masa malu-malu. Ini 60 tahun lebih. Lebih keren lagi maharnya. Semua maharnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk bangun sumur untuk orang miskin. Wah. Dan di hari pernikahannya ada puluhan orang yang ikut menyumbangkan, membuat sumur. Ini berkah pernikahan seperti ini. Jarang-jarang ada pernikahan kayak begini. Jadi kolega-kolega si profesor, kolega-kolega si ibu dokter ini, ayo, ini mahar saya sudah saya kasih nih, buat bikin sumur. Yang lain ada gak ikut? Wah, daftar satu-satu. Ada yang satu sumur, ada yang dua sumur. Begitulah. Ini kalau terang-terangan itu berkah. Tapi atas nama agama, tapi sembunyi-sembunyi, ini berbahaya nanti ujungnya. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuannya. Ini sering kali terjadi. Ya. Jadi kepada jamaah, ini penting untuk saya beritahukan karena saya melihat di lapangan ketidakjantanan laki-laki dan kebeletnya syahwat perempuan atas nama tidak zina gitu kemudian melakukan praktek nikah siri. Janganlah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan permainkan agama. Kok lari ke poligami? Kita judulnya kan tentang hari kebangkitan. Iya, karena banyak yang mempermainkan syariat pernikahan ini dengan tidak berorientasi kepada keakhiratan. Pasti yang curiga ini tanda-tanda nih. Kayaknya tanda-tanda ini. Tanda-tanda bahwa kita harus beriman kepada hari akhirat, pada hari berbangkit. Biasanya syahwat itu langsung redam. Yang tadinya niat syahwatmu poligami, kalau ingat-ingat akhirat, jadi serem sendiri nantinya. Kalau sampai main-main, gitu loh maksudnya. Ya untung saya punya kunci itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mampukan istiqomah dan Allah nikahkan saya dengan bidadari-bidadari di surga. Ka'annahunna baydhun maknun, mereka itu mulusnya seperti telur rebus yang baru dikupas. Kalau ada lalat nempel, tek jatuh dia. Saking mulusnya dia itu, enggak ada lotionnya. Oh, bidadari macam-macam bentuknya di surga, Pak. ada bidadari boleh jadi pasangan, ada bidadari khusus jadi pelayan, ada bidadari khusus dipandang saja. Mandangnya aja kita udah kelepak-kelepak, Pak. Enggak kepikiran lagi sama bini yang di dunia, Pak. Ustadz gimana Ustadz, kalau saya itu punya masalah sama istri saya. Terus ya ini ada satu lagi gitu. Pak, yang namanya perempuan, ini anggap aja enggak ada perempuan di sini. Istri yang sekarang memang ada setannya. Tapi bukan berarti istri yang kedua enggak ada setannya, Pak. Ada lagi setan baru. Mendingan gaul sama setan yang udah dikenal aja, Pak. Setan baru kita enggak tahu kekuatannya, Pak. Gimana, Bu? Setuju dia di setan gitu. Jadi kalau kita ingat tentang hari kebangkitan, hari akhirat, insya Allah kita akan menjadi kuat. Saya tuh kalau ngobrol sama orang-orang yang manis-manisin saya, ada sahabat saya yang sungguh serius, doktrinya tuh senyawa serius, pengen empat mata ketemu saya berdua. Saya lihat sorot mata ketulusannya ada pada dirinya, Bakhtiar. Antum nih menyesal, dia bilang. Satu saat antum itu akan menyesal. Guru kita tahu, antum guru kita yang di Madinah dulu disebut namanya. Iya, kenapa? Ngajari saya itu setiap 5 tahun sekali menikah. Gue bilang kayak ganti mobil baru deh. Nah, saya punya mobil rencananya kayak gitu 5 tahun-5 tahun aja. Karena kan saya kayak gak biasa perbaiki gitu. Jadi 5 tahun ganti, tukar tambah gitu aja. Jadi saya gak mau kredit biasanya. Karena saya tahu saya gak sempat ngurusin mobil, gak hobi gitu. Jadi setiap 5 tahun katanya. Saya takut menjelaskan ini, bapak-bapak ngambil rumusnya lagi. Padahal saya ingin jelaskan ke akhiratnya, tapi rumusnya jangan diambil ya. Setiap 5 tahun baru katanya begitu. 35 nik ya, 40, 45, 50 berhenti sampai di situ, dia bilang. Oh. Dengan tulus dia berbicara seperti itu kepada saya. Tapi setelah ingat-ingat akhirat nih, ingat-ingat hari kebangkitan, ingat-ingat bagaimana mendidik pasangan, keluarga, anak dan cucu agar bisa masuk surga semuanya. Jangan cuma menikmati surga dunia sendiri, di akhirat dia pikir bisa masuk surga sendirian. Enggak, ini keturunan juga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Baik, itu salah satu contoh kasus saja supaya segar suasananya. Shidadan wa banaina fawqakum sab'an shidadan, yang kokoh, shadid, shidad, shiddah. Lafal shidadan adalah bentuk jamak dari lafal shadidah, shadidatun, shidadan. Ada juga asyidda, artinya di sini sangat kuat, lagi sangat rapi, yang tidak terpengaruh oleh berlalunya zaman. Wah, ini plafon ini kira-kira bertahannya sampai berapa tahun? Ini kebanyakan nih catnya aja yang diperbaharui, kropos-kropos kayunya, baut-bautnya saya juga tidak tahu nih quality controlnya. Gempa dikit kira-kira tahan gempa gak nih bangunan ini? Karena setiap yang kita buat di dunia sebagai atap pelindung itu ada lifetime-nya, ada batas-batasnya. Ada batasnya. Kecuali langit, dia kokoh dan rapi, tidak ada retak-retaknya langit itu. Sumarji'il basar, kalau perlu perhatikan lagi langit sekali lagi, tidak ada retak-retak pada langit, sempurna. Lapisan-lapisannya pun sempurna. Kemudian yang paling penting juga tidak dipengaruhi oleh berlalunya zaman. bahwa nanti langit akan meledak, akan pecah seperti balon, itu adalah mekanisme alam yang sejak awal memang sudah Allah desain sedemikian rupa. Ada grand design bahwa satu saat nanti langit akan pecah. Was-sama'i dzatil buruj. Idza as-sama'u syaqqat. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan semuanya. Syidad. Wa banaina fawqakum sab'an syidadan. Seandainya tidak ada ozon dan ozon itu lubangnya besar, mati semua manusia di muka bumi ini. Seandainya tidak ada lapisan-lapisan atmosfer, batu-batu besar, asteroid-asteroid yang besarnya ribuan kali lipat dari bumi ini, niscaya sudah lama menumbuk bumi. Tetapi ada lapisan-lapisan yang sangat rapi, sehingga tidak banyak asteroid yang jatuh dalam bentuk meteor besar seperti yang jatuh di Arizona, seperti yang pernah juga jatuh di Bulukumba, seperti bom jatuhnya. Tapi sebagian besar bintang berekor atau meteor itu adalah asteroid-asteroid yang telah bergesekan dengan atmosfer, yang seakan dipecah-pecah di atas itu setelah dibakar dan membara, sehingga kemudian retak, kemudian berkeping-keping menjadi kecil dan tidak membahayakan manusia. Itu barangkali sedikit tambahan makna wa banaina fawqakum sab'an syidada. Wa ja'alna sirajan, dan kami jadikan pelita, siraj, yang menerangi. Dari langit itu ada cahaya, tentu yang dimaksud salah satunya di sini adalah matahari. Sirajan, yang menerangi. Ada yang menarik. Kata-kata sirajan dan muniron sama-sama terang artinya. Sama-sama terang. Matahari, kata penerangnya menggunakan istilah siraj. Kata bulan menggunakan penerangnya menggunakan istilah muniron. Apa bedanya sinar matahari dengan cahaya bulan? Mana yang benar? Cahaya matahari, sinar rembulan, atau sinar matahari, cahaya rembulan? Mana yang benar? Pasti bingung. Untuk matahari, yang betul cahaya atau sinar? Apa beda sinar sama cahaya? Oh, perlu buka kamus bahasa Indonesia ini. Kamus bahasa Indonesia bisa gak membedakannya? Apa bedanya sinar sama cahaya? Wajahmu bercahaya atau bersinar kalau wajah itu? Coba kalau buat wajah, yang betul bercahaya atau bersinar? Ber? Apa dasarnya? Tahu deh. Ini saya buka kamus bahasa Indonesia. Sinar sebagai noun, sebagai nama. Satu, pancaran terang atau cahaya. Titik-titik bulan, cahaya, sinar bulan. Titik-titik lampu, sinar lampu. Titik-titik matahari, sinar matahari. Nah, ini kalau bahasa Indonesia. Dua, cahaya atau kelip mata sangat tajam pada ketika marah atau sinar itu sorot mata. Ah, enggak tahu deh. Sekarang kita kembali ke bahasa Al-Quran. Quran menggambarkan matahari itu memancarkan dau. Dau, jadi partikel-partikel cahaya yang dipancarkannya itu langsung dari dirinya. Dau'un. Kalau bulan dengan istilah apa? Nur. Nur itu dari bulan, bukan dari matahari. Karena cahaya atau cahaya bulan, jadi sinar matahari itu langsung dari dirinya. Kalau bulan itu pantulan dari matahari cahayanya dan cenderung lembut. Ya, cenderung lembut menerpa kita. Temaram cahayanya di tengah kegelapan membuat malam semakin romantis. Nah, kedua-duanya memancarkan partikel-partikel terang, gitu kira-kira ya, yang menerangi lingkungan kita. Tetapi untuk matahari digunakan sirajen, sinar lah kira-kira kalau bahasa kita. Untuk bulan menggunakan istilah muniron, terang. Tapi untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirajan munira. Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan dirinya, pribadinya dan fisiknya adalah sirajan muniran. Itu buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik sebetulnya untuk kita pelajari. Bagi yang gelap fikirannya sehingga yatasa'alun, masih bertanya-tanya tentang hari berbangkit, tentang adanya surga dan neraka, maka ketika bercermin pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapatkan pantulan sirajan, sinar untuk melihat secara langsung, dan muniran, penjelasan cahaya, cahaya keterangan dari hidayah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Ini buat yang lupa zikir pagi selawat 10 kali. Masih ada rentang waktunya. Sekarang sudah jam 11:30. Dari matahari terbit sampai sebelum zuhur, ini waktunya kita untuk zikir pagi, untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna sirajan. Jadi yang dimaksud di sini sirajan di sini matahari atau bulan? Matahari. Wahaja, yang amat terang. Yang dimaksud di sini adalah matahari. Sirajan wahaja. Megah sekali itu cahayanya, sinarnya. Dimanapun ada lubang di muka bumi, walau hanya sekecil burung, lubang jarum, niscaya akan dimasuki oleh partikel-partikel sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan dari awan yang tebal. Nah, mu'sirat di sini ditafsirkan sebagai awan yang tebal, yaitu awan yang banyak mengandung air dan sudah saatnya menurunkan air yang dikandungnya, sebagaimana halnya seorang gadis yang sudah masanya untuk berhaid. Kemarin ada Pak Dokter yang kurang setuju dengan pernyataan tafsir Jalalain ini. Ustadz, kok haid disamakan dengan hujan? Haid kan darah penyakit, hujan ini kok kan rahmat, bukan sisi itunya. Coba perhatikan bahasanya. Ya, darah yang menempel di rahim, kemudian tidak ada proses pembuahan selanjutnya, memang harus jatuh. Ini digambarkan seperti itulah kira-kira lebatnya atau tebalnya awan yang sudah waktunya untuk jatuh. Mu'sirat. Ada yang menafsirkan juga mu'sirat di sini sebagai riyah, angin. Ada yang menafsirkan juga ini sebagai hujannya. Jadi bisa angin, bisa awan, bisa hujan. Tafsir Jalalain mengambil definisi mu'sirat di sini adalah apa? Awan yang tebal yang kandungannya memang sudah waktunya untuk disiram ke bumi karena diracik sendiri oleh Allah dalam mekanisme alam yang bernama awan itu. Sehingga di dataran mana Quran apa awan ini harus menurunkan hujannya, di atas daun yang mana tetesan hujan akan menerpa, ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'sirat. Bahasa Arabnya jus itu asir. Asir. Jus itu apa sih sebetulnya? Buah yang sudah diperes. Ya. Peresannya itu jadi asir, mu'sirat. Jadi yang turun ke bumi ini bukan sekedar air sebetulnya. Ada kandungan-kandungan kimia yang dibutuhkan oleh benih-benih yang sudah siap disirami di bumi ini. Karenanya yang disemprotkan oleh sperma itu bukanlah sekedar air, tetapi ada zat-zat yang dibutuhkan oleh sel telur. Nah, disinilah proses kemudian kenapa haid jatuh dan kapan haid kemudian tidak jatuh, tidak tumpah. Nah, melihatnya dari sisi itu. Jadi ini bukan masalah hujan sebagai rahmat atau darah haid sebagai darah kotor, bukan. Tapi lebih dari sisi ingredientnya dan kelebatannya. Jelas ya? So tahu saya kadang-kadang. Wajannatin, dan dari hujan itu, ma'an sajaja, air yang tercurah. Artinya bagaikan air yang dicurahkan itu, gitu. Yang tumpah ke bumi itu. Kita lihat keterangan Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih fa'anzalna minas sama'i ma'a fa'asqainakumuhu wama antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpahkannya, yang menyimpannya, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ini menarik ini. Ini salah satu gambaran ilmiah sekaligus fungsi hujan itu di ayat ini. Allah yang menjelaskannya. Yang pertama, warsalna riyaha lawaqih. Proses pertama, sebelum terjadinya gumpalan awan, ya, kami kirim dulu angin lawaqih. Ah, ini sudah langsung kita coba lihat terjemahannya Al-Hijr 22. Surat Al-Hijr, lupa keberapa, surat keberapa? Surat ke-15. Kita buka ayat 22. Nih. Dan kami telah meniupkan angin. Ini proses awalnya. Wa arsalna riyaha. Ini proses terjadinya hujan. Secara fisika dijelaskan dalam Al-Quran. Ini 1400 tahun yang lalu sebelum manusia mengenal mekanisme hujan secara fisika. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan lawaqih. Ini proses penyerbukannya. Fa anzalna minas sama'i ma'an. dan kami turunkan hujan dari langit. Fa asqainakumuhu, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Ini kalau pakar astronomi yang menjelaskan pasti dalam ini proses-proses detailnya ini. Tetapi di sini kita mendapatkan tiga poin penting. Yang pertama, adanya angin. Angin ini ternyata secara fungsional bukan cuma bisa menumpuk awan di satu tempat bertumpuk-tumpuk, tetapi salah satu fungsi lainnya adalah mengawinkan antara bunga yang satu dengan bunga yang lain, pohon yang satu dengan pohon yang lain. Jadi jangan dianggap serbuk ini terbang begitu saja tanpa kendali. Ada pengendalinya, ada malaikatnya. Serbuk yang satu yang susah dilihat oleh mata ini nanti ketemunya dengan bunga yang mana, itu sudah diatur. Dan ada malaikat tumbuhan, ada malaikat angin yang mengatur ini semua. Termasuk ada malaikat awan. Makanya orang yang cerdas itu bukanlah orang yang hebat bekerja secara teknologi, bukan. Orang cerdas adalah orang yang hidupnya melibatkan para malaikat, yang mengenal alam malaikat. Jadi orang yang tidak mengenal alam malaikat, kasihan hidupnya. Dia cuma mengetahui di dunia dengan semua kecerdasan dan kecanggihannya, zahiran minal hayatid dunia, zahirul hayatid dunia saja, yang kelihatan di muka bumi ini saja. Allah, orang yang iman bil ghaibnya itu rendah, iman bil ghaibnya rendah, hidupnya sempit. Dia hanya bisa meyakini yang dia lihat, yang dia dengar, yang masuk akal saja. Kasihan hidupnya. Tetapi sayangnya anak-anak kita sekolahannya dididik untuk seperti itu. Merasa aman kalau kunci pintu rumah malam hari dengan kunci berlapis-lapis. Pintunya mahal, engselnya mahal, kuncinya mahal, rantainya juga mahal. Tapi Rasulullah menganjurkan, kunci pintu rumahmu sebut bismillah. Tutup pintu, tutup gelasmu. Kalau tidak ada tutupnya, pakai tisu. Kalau tidak ada tisu, cukup pakai kayu saja karena tidak ada tempat untuk menutup. Dan ucapkan bismillah. Asyaiton la yaftahul ina. Karena setan tidak bisa membuka bejana yang sudah ditutup dengan bismillah. Setan tidak bisa membuka pintu yang sudah dikunci sambil membaca bismillah. Ada banyak hal. Kalau mau didalami satu-satu, kasihanlah orang-orang yang tidak beriman kepada yang gaib. Kasihanlah orang yang hidupnya tidak berorientasi kepada akhirat. Kasihan orang-orang yang hidupnya tidak selalu berorientasi akan adanya hari punishment dan hari reward. Yaumul jaza, yaumul hisab, al-jannah wan-nar. Menarik sekali fungsi hujan di sini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Jadi Allah yang mengolahnya. Lalu setelah cocok, kan tidak semua air buat, pantas buat minum kan? Ustaz, jadi boleh kita mangap kalau hujan turun ya? Jangan juga. Disitulah fungsinya akal. Disitu fungsinya akal. Tetapi setelah turun hujan di atas bumi, kemudian menyerap ke tanah dengan semua mekanisme alamnya, lalu kita meminum air tanah yang segar, maka bisa kita minum airnya. Tetapi yang paling penting di sini juga ditegaskan adalah wa ma antum lahu bikhazinin, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Baik menyimpan di atas dalam bentuk awan tebal maupun menyimpan di perut bumi dalam bentuk reservoir air, itu bukan kamu. Apa ada di antara kita yang bikin reservoir bumi untuk menyimpan air? Tidak. Disuruh bikin sumur resapan aja gak bikin-bikin. Nanti kalau banjir baru marah-marah. Tempatnya air aja gak dikasih tempat, yang namanya rawa, tinggal rawa buaya, rawa bebek, rawa apa lagi? Ada rawa sari, ada rawa belong, ada rawa, namanya doang. Ketika si air pulang kampung ke rawa disebut banjir. Padahal gara-gara kita tidak memberikan tempat kepada air. Wa ma antum lahu bikhazinin. Kamu tuh bukan cuma menyimpan, tidak bisa menyimpan air bersih. Bagaimana mengalokasikan air aja enggak bisa gitu. Sehingga kamu sebut itu sebagai banjir. Wa ma antum lahu bikhazinin. Tetapi di ayat ini menggambarkan begini sebetulnya. terlalu mudah bagi Allah untuk membangkitkan kamu dari kubur untuk dibangkitkan dan dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana mudahnya Allah menurunkan hujan dari langit, ya, untuk kemudian ma'an sajaja, secara lebat air itu diturunkan. Tiba-tiba setelah ada ma'an sajaja, linukhrija bihi habba. Tiba-tiba setelah hujan turun dari langit, kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian. Jadi ada benihnya sudah. Seakan-akan air itu membawa bukan cuma benih, bahkan pupuk-pupuknya, sehingga cocok dengan tanah yang ada, yang tadinya tidak mengandung benih atau tidak mengandung pupuk. Wallahu a'lam bishawab. Tiba-tiba jadilah benih. Bukan cuma jadi benih lagi, wanabatan, nabat, tumbuh-tumbuhan. Nah, saya kemarin sempat jelaskan perbedaan tumbuh-tumbuhan dengan tanam-tanaman. Seandainya di dunia ini cuma ada tanam-tanaman saja, tidak ada tumbuh-tumbuhan, mati semua manusia ini. Dari mana manusia memperoleh oksigen kalau hanya mengandalkan hanya tanaman yang ditanam dengan tangannya saja? Mati kita semua di muka bumi ini. Untung ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri tanpa kita tanam. Ada yang menarik waktu saya ngobrol dengan Pak Dirjen. Dirjen titik-titik di Bodebdagri, Ustaz. 1 tahun, Ustaz. Untuk menghijaukan Indonesia kita sudah siapkan 6 triliun lebih, Ustaz. Bibit dan benih sudah kita siapkan. Seandainya laut itu bisa kita hijaukan, Ustaz, benih yang kita punya di Indonesia ini cukup untuk menghijaukan laut, saking banyaknya benih yang sudah disiapkan. Muncullah program baleho-baleho, ya, ini menanam 1 juta pohon, ini 1000000 pohon, yang ujungnya mati semua karena untuk pencitraan gitu. Karena tidak percaya pada rakyat, dia pikir dia yang nanam kemudian dipotret, kemudian jadi punya jabatan, dia pikir pohon mau dibohongin kayak gitu. Yang jagain pohon tanam-tanaman tiap hari itu rakyat. Jadi kalau dikasih rakyat yang nanam pasti disayang. Kalau yang cuma untuk pencitraan biasanya cuma tanam pertama doang. Ya nyiram sambil foto gitu. Tanaman juga makhluk Allah yang membutuhkan kasih sayang. Bahkan ibu-ibu diajak ngobrol lagi bunga anggreknya itu. Ya karena dia adalah makhluk hidup, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga butuh sentuhannya. Dan saya ingin katakan, seandainya tidak ada proses wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa, niscaya mati semua manusia di muka bumi ini. Seandainya manusia boleh bernafas sesuai dengan pohon yang dia tanam, mati kita semua. Begitulah mudahnya bagi Allah untuk membangkitkan kita kelak di akhirat. Seperti kamu tidak bekerja untuk menjaga kehidupan kamu sendiri, maka Allah juga mudah bagi kamu untuk membangkitkan kamu dari awal lagi. Wa jannatin, setelah hujan itu turun bukan cuma tumbuh-tumbuhan saja, tetapi ada jannat, ada juga kebun-kebun baru atau taman-taman yang baru. Bahkan taman itu alfafan, yang lebat tumbuh-tumbuhannya. Lafal alfafan bentuk jamak dari lafal lafifun, yang wazannya sama dengan lafal syarifun, yang bentuk jamaknya adalah asyrafun. Jadi alfafan. Jadi banyak kebun dan kemudian lebat sekali kebunnya. Jamaah rahimakumullah, dari sini kita harus bersyukur dengan adanya tumbuh-tumbuhan. Dan sebetulnya orang yang tidak menanam pohon itu utang nafas. Utang nafas sama orang yang menanam pohon. Jadi berbanggalah. Saya kemarin dapat bibit ada pepaya jeruk, ada bibit apalagi, saya beli pot sengaja untuk itu. Sekarang sudah besar-besar semua, lagi enggak ada, udah kehabisan tempat untuk menanamnya. Jadi mungkin saya kirim ke pesantren, sana pesantren sini, mangganya juga bagus-bagus. Nah, kemarin juga ada kayu sengon saya tanam depan rumah, udah tinggi sengonnya itu. Ya Allah, betapa durhakanya ya orang-orang yang menebang hutan secara sembarangan. Saya nungguin pohon saya ini sampai bertahun-tahun dan melihatnya itu lurus, tinggi, bagus sekali. Ketika ada ulang tahunnya almarhum Pak Asrul Harahap, beliau Bapak Sengon Indonesia, saya dikasih salah satunya sengonnya itu, Bapak Sengon, lalu saya tanam depan rumah sekarang, ya lurus, ini kira-kira tingginya udah kayak tembok ini nih. Setiap saya buka pintu, buka jendela rumah, saya selalu perhatikan untuk menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan ini semua. Karenanya ini bukan soal jiwanya romantis atau tidak romantis, laki atau perempuan, ini soal bersyukur atau tidak bersyukur menanam pohon ini. Karenanya menanam pohon itu tidak perlu gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.